Apakah berzikir dengan menghitung ruas jari ada dalilnya dari Rasulullah? Ada sebagian hadis yang menunjukkannya, tapi lemah hadisnya. Lemah hadisnya. Yang ada hadisnya yang sahih adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Dikatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangannya. Mengakad. Akad itu artinya akad itu melingkarkan. Itu akad. Kita sih bahasakan ininya tadi menghitung. Tapi asal dari akad melingkarkan. Karena itu dari etika menghitung zikir, kalau dia zikir dia membentuk kayak bentuk lingkaran-lingkaran supaya tergolong dalam makna akad. Kalau dihitung dengan ruas-ruas, kadang tidak masuk di dalamnya makna akad tasbih. Jelas? Jadi hitung subhanallah, subhanallah, misalnya gini. Yang penting tergolong dia membentuk lingkaran. Bagaimanapun caranya yang mudah baginya, itu ukuran terbaiknya sunnah. Kalau dia hitung dengan tangannya, insyaallah taala sudah yang menjalankan apa yang dituntunkan.